بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حديث ينتراه الكتابة dari كتاب الأربعين النووية pada حديث yang ke-38 dari hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, ini menunjukkan hadis qudsi, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, wa barang siapa yang mengganggu para wali-waliku, itu orang-orang yang beriman secara umum, wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka itu? Alladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan adalah mereka bertakwa. Keimanan berupa ilmu, amal soleh. Dan di samping itu juga mereka juga berupaya dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Sesuai kedekatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan dan amal soleh yang mereka miliki. Yang dimaksud dengan para wali-wali Allah bukan orang-orang yang bisa berjalan di atas air ataupun yang bisa terbang di udara ataupun yang disaksikan oleh sebagian orang-orang yang tidak jelas bahwasanya mereka tiap haji bisa apa, tiap tahun bisa berhaji. Nah, ke Makkah. Atau bahkan ada di antara mereka yang mengatakan wali-wali Allah itu selalu salat Jumatan di Masjidil Haram tiap pekan. Kalau kaum muslimin sudah pulang dari masjid, mereka juga sudah pulang kembali di rumahnya. Sana masih pagi. Ya. Nah, kalau cerita-cerita seperti itu dulu mungkin dipercaya oleh sebagian orang, tapi sekarang orang sudah tahu. Nah, kalau kita sudah salat Jumat, sana masih pagi, orang belum Jumatan. Karena perbedaan kita dengan mereka beda 5 jam. Nah, kita lebih dahulu. Karena itu kalau kita mendengar ceritanya para wali dan orang-orang yang biasa kita dengar dahulu, ya seperti itulah ceritanya. Nah, cerita yang aneh-aneh yang tidak dijumpai, tidak diketahui dari mana asal-usulnya cerita itu. Jadi orang wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman, kaum muslimin secara umum, sesuai dengan tingkatan keimanan dan amal soleh mereka. Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan, barang siapa yang mengganggu para wali-waliku, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan peperangan dengan dia. Kita berhati-hatilah mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iqtaradtu 'alayhi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling saya senangi adalah kecuali apabila mereka mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang wajib. Jadi perkara yang paling Allah Subhanahu wa taala senangi dan cintai jika seseorang mau bertakarrub dan mendekatkan dirinya adalah melalui perkara yang wajib. perkara tauhid. Salat lima waktu. Naam. Tauhid. Demikian pula perkara zakat, puasa, haji. Dengan mencurahkan perhatian pada amalan-amalan tersebut. Ya, bukan hanya sekedar dia lakukan, tapi betul-betul dia mengilmuinya sehingga tepat dalam pelaksanaannya sesuai yang Allah inginkan dan juga Rasulnya. Jadi amalan yang paling disintai oleh Allah yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah adalah perkara yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan diriku kepada aku bin nawafili, dengan amalan-amalan tambahan. Itu amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, hingga saya pun mencintainya. Nah, ini mulailah dari perkara yang wajib. Bereskan ini hal-hal yang wajib. Jangan sampai semangat pada perkara sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Ataupun bahkan sebagian orang waliyadzubillah semangat melakukan hal-hal yang tidak syar'i alias bid'ah, meninggalkan yang jelas, amalan-amalan yang ada tuntunannya. Ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka mengorbankan hartanya, waktunya, tenaganya pada perkara-perkara yang tidak disyariatkan dan meninggalkan yang jelas-jelas perkara yang syar'i. Bahkan ada di antara mereka meninggalkan yang wajib kemudian melakukan yang bid'ah. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, wa salantiasa wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepada aku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku sudah mencintai orang tersebut dengan amalan wajibnya tadi, kemudian dengan memperbanyak amalan-amalan sunnahnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ya, sehingga dia pun tidak senang mendengarkan sesuatu kecuali apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Biasanya hamba tersebut tidak akan senang lagi melihat kecuali apa-apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtush biha, dan juga tangannya yang dengannya dia memegang, sehingga dia tidak senang lagi melakukan, mengerjakan hal-hal kecuali apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, demikian pula aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Naam, bahwasanya orang tersebut apabila sudah dicintai oleh Allah dengan amalan-amalan wajibnya tadi, kemudian dengan amalan-amalan tambahannya, sunnahnya, maka dia tidak akan senang lagi berjalan ke suatu tempat kecuali apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la utiyannahu, jika ia meminta kepadaku niscaya aku akan memberikannya. Wala in ista'adhani la u'idhanna, dan apabila dia memohon perlindungan kepada aku, la u'idhannahu, niscaya aku akan benar-benar memberikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari. Naam. Syekh mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah singkatnya mengatakan, menjelaskan tentang hadis ini. Nah, qawluhu inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, hadha al hadithu hadith qudsi. Hadis ini namanya hadith qudsi, kata beliau. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rahu an rabbih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya, Tuhannya. Wa kullu hadithin rawahu an-nabiy sallallahu an rabbih yusamma 'inda al-ulama'i hadithan qudsiyya, dan segala hadith yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, dari Allah Azza wa Jalla, yusamma 'inda al-ulama hadithan qudusiyya, maka namanya hadis tersebut di sisi para ulama namanya hadis qudsi. Kemudian al-mu'adatu diddul mu'alah wal waliyu diddul adu. Al-mu'ada diddul mu'alah. Al-mu'ada man'ada. Apa itu man'ada? Mengganggu, memberikan gangguan. Jadi man'ada li waliyan, siapa yang mengganggu, ya, memusuhi para wali-waliku. Kalau adzantu bil harb, aku umumkan peperangan dengan orang itu. Apa yang dimaksud dengan al-mu'ada? Man'ada al-mu'ada diddul mu'ala, itu lawannya al-mu'ala, loyalitas, kecintaan. Ya. Nah. Jadi kecintaan, loyalitas, lawannya apa? Memusuhi, ya. Nah. Wal waliyu diddul adu, dan namanya wali, lawannya musuh. Nah. Jadi maknanya siapa yang mengganggu wali-wali Allah, berarti maknanya Allah yang menjadi musuhnya. Karena Allah mengatakan man 'ada li waliyan, karena yang namanya wali itu adalah diddul aduwi, lawannya musuh. Apa lawannya musuh? Naam, wali. Wali itu orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dekat. Ya. Naam. Jadi wal waliyu, namanya wali itu diddul aduwi, lawannya musuh. Wa uliya'uhu subhanahu wa ta'ala, dan wali-walinya Allah, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, humul mu'minun al-muttaqun, adalah mereka orang-orang yang beriman. Al-muttaqun, ini sini menunjukkan bahwasanya al-muttaqun, al-mu'minun al-muttaqun, ada nilai plus dari kalimat al-muttaqun, dari hanya sekedar keimanan ataupun keislaman, tapi ada kalimat-kalimat takwa. Paham? Orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian betul-betul dia muttaqun, berupaya melindungi diri-diri mereka dari segala hal yang akan menyebabkan dia mendapatkan murka dari Allah. Dan dengan itu tadi, berupaya memperbaiki dan melaksanakan segala amalan wajib plus apa, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan tambahan lainnya. Maka dengan ini insyaAllah seseorang akan meraih cinta Allah, dan seseorang akan meraih kedekatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa awliya'uhu subhanahu wa ta'ala humul mu'minuna al-muttaqun. Wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Yunus ayat 62 dengan 63. Ala inna awliya Allahi, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka tidaklah merasa takut, tidak pula mereka bersedih hati. Ketika mungkin orang dalam keadaan ketakutan, orang dalam keadaan ya penuh dengan kesedihan, ya biasa-biasa saja. Dan demikian keadaannya orang-orang yang beriman, semakin tinggi keimanannya, semakin bagus amalannya, maka akan keadaannya juga akan semakin tenang. Naam. Alladzina amanu, siapa mereka itu? Wali-wali Allah itu yang disifati sebagai orang-orang yang tidak ada rasa takut. Maknanya mereka adalah orang-orang pemberani, tidak murah mereka bersedih hati. Maknanya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu mereka adalah orang-orang yang beriman dan lagi bertakwa. Nah, wa qawluhu adantu ya'ni a'lamtu, adantu ay a'lamtu, aku akan mengumumkan, memberitahukan kepada mereka, ay bil harbi, dengan peperangan, ay inni a'lantu alaihi al-harb, aku beritahukan dan umumkan kepadanya ya peperangan. Fa yakunu man 'ada waliyan min awliya'illah kadu adzanallahu ta'ala bil harbi, kadu adzanallahu ta'ala bil harbi wa sara hariban lillah, maka barang siapa yang memusuhi wali di antara wali-wali Allah, berarti orang itu telah mengumumkan ya peperangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sara hariban lillah, dan jadilah dia sebagai orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara tabaraka wa ta'ala asbab al-wilayah, kemudian setelah itu Allah menyebutkan beberapa sebab-sebab yang dengannya dia bisa mendapatkan kewilayahan atau bisa menjadi wali, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, dan insyaallah penjelasannya dari beliau akan kita baca di majelis berikutnya insyaallah.